Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @BigmanSirait, mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana rela menderita untuk Injil selalu menjadi pemikiran menarik di era yang sudah pasti tak menarik lagi untuk hidup menderita. Tetapi satu pergumulan kebenaran Alkitab tentu tak bisa kita abaikan, bukan? Mengerti dengan tepat di dalam tugas tanggung jawab harus menjadi panggilan kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Roma pasal 8 12 sampai 17 demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Supaya jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian yang indah yang bisa kita renungkan dari kitab Roma. Bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di dalam kehidupannya, menjalani hidupnya untuk memuliakan Tuhannya. Nah, oleh karena itulah dikatakan, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, kenapa? Karena kalau hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagian ini menjadi penting untuk kita sadari. Pertama, hakikat orang Kristen sebagai orang tebusan. Dikatakan kita berhutang bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Artinya begini, kalau saudara punya hutang pada seseorang, maka saudara tunduk pada kewajiban terhadap si pemberi hutang. Sehingga saudara akan hidup mencari uang membayar kepada si pemberi hutang. Ya, atas hutang yang ada. Sehingga kita menjadi orang yang sepenuhnya mengabdi. Kalau tidak sanggup membayar, ya kita jadi budak orang itu. Oke? Itu mau digambarkan oleh Paulus. Namun kita, perhatikan, kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang seluruh hutangnya ditanggung oleh Kristus, dilunasi oleh Kristus. Sehingga hutang yang tidak mungkin terbayar atas dosa kepada Allah, Kristus mengambil alih, membayarnya dengan kematiannya. Sehingga sebagai orang berhutang, kita tidak berhutang pada daging untuk hidup dalam daging, tapi kita berhutang kepada Kristus untuk hidup dalam Kristus itu. Nah, karena itulah setiap orang percaya yang menyebut dirinya Kristen seharusnya meneliti dengan sungguh-sungguh setiap apa yang menjadi semangatnya, perilaku hidupnya, meneliti dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa belajar akan arti kebenaran dan hidup di dalamnya. Ini menjadi amat sangat perlu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana kamu hidup? Hidup seperti apa yang Tuhan mau? Kamu tidak berhutang kepada daging, tapi kepada roh itu, kepada Kristus Tuhan yang sudah menebusmu. Karena itu, kamu tidak boleh lagi hidup dalam daging, karena kamu akan kembali kepada status awalmu sebagai orang yang berhutang yang tak bisa menebus hutangnya, yaitu orang berdosa. Oleh karena itulah engkau, saya, kita semua harus hidup di dalam roh oleh roh, bukan lagi dengan gairah daging dan dalam keberdosaan. Hidup kita harus menjadi hidup yang sungguh-sungguh, menjadi hidup yang benar, karena dengan demikian kita akan hidup memperkenankan hati Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Pertama tadi ingat, kita berhutang kepada Kristus ya, bukan kepada daging, sehingga kita tidak bisa hidup untuk keinginan daging, tapi keinginan Kristus. Nah, aspek kedua yang menjadi menarik, saudara-saudaraku, kalau begitu, kalau saya hidup menurut daging gimana? Ya, saya kembali berhutang atau mati. Jadi, saya harus hidup apa? Kita harus mematikan daging karena dia tidak lagi berhak atas kita, kita tidak berhutang kepadanya, karena kita sudah ditebus oleh Kristus Tuhan itu, sehingga kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup di dalam kebenaran, untuk kebenaran, sehingga dengan demikian keinginan daging itu mati dalam hidup kita. Nah, jadi hidup itu harus menjadi medan pertempuran yang tidak kunjung usai. Menjadi medan pertempuran di mana dosa itu diganjang, dihabisi gitu ya. Disikat, dihajar. Nah, kira-kira bahasanya begitu. Untuk menggambarkan betapa sengitnya, betapa hebatnya pertempuran kita dengan dosa itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah seharusnya kita hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga dengan hidup kebenaran kita mematikan daging itu. Karena kita bukan lagi orang yang hidup berhutang kepada daging, tetapi orang yang berhutang kepada Kristus. Maka hidup kita adalah untuk Kristus, melakukan kehendak Kristus. Dengan demikian kita membumi hanguskan keinginan daging di dalam diri kita. Siapa yang mau? Ah, itu persoalannya. Karena terlalu banyak orang mau menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, berdoa dan seterusnya. Namun hidupnya masih tetap saja hidup yang salah. Miris juga ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kengerian-kengerian yang sangat menakutkan yang hidup di dalam kehidupan setiap orang percaya. Padahal orang percaya seharusnya hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang penting, yang harusnya kita jalani di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Bersyukurlah kepada Tuhan yang hidup itu. Bersyukurlah kepada Tuhan yang baik itu. Karena dia sudah menolong kita di dalam hari-hari kita. Dia memampukan kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Tapi barang siapa yang hidup tidak mau dipimpin oleh Allah, maka dia akan hidup dipimpin oleh setan. Maka dia adalah anaknya setan, anaknya iblis. Nah, oleh karena itulah, sebagai orang yang sudah ditebus tadi, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, mengapa lagi engkau hidup dalam keinginan dagingmu? Mengapa lagi kau takut? Seakan-akan kau tidak akan bisa menikmati nikmat hidup tanpa daging, yang sejatinya daging itu menghancurkanmu. Karena itu mari kita lihat kenapa hidup kita dari hari yang ke hari kita jalani di dalam ibadah dan doa kita, tapi arah langkah kita selalu mengarah ke arah yang salah. Mengapa? Ini pertanyaan menarik. Mengapa ketika seseorang bahkan menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta seperti saya misalnya, hidup emang tanpa ketakutan? Dan yang lebih parah lagi, kalau kemudian ada yang hidup bahkan tidak bisa dipercaya misalnya urusan keuangan, atau hanya ingin memperkaya diri dan seterusnya. Artinya hidup dalam gairah duniawi yang menguasainya. Padahal kalau kita dikuasai oleh Kristus, gairah yang hidup adalah bagaimana mau memuliakan Kristus, bagaimana mau melayani Kristus, bagaimana mau memenuhi kehendak Kristus supaya menjadi kehendak yang nyata di dalam kehidupan ini. Kan begitu? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pergumulan yang perlu untuk kita kerjakan. Bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita melakukannya supaya sungguh apa yang kita kerjakan boleh menjadi puji hormat bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya kita hidup di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Bagaimana kemudian kita melakukan kehidupan yang penuh itu? Kita sudah ditebus dan kita bukan orang berhutang kepada daging, tetapi kita ditebus oleh Kristus. Kita berhutang kewajiban hidup sesuai kehendak Yesus Kristus. Yang kedua tadi, hidup kita adalah kompetisi di mana kita harus membunuh seluruh keinginan daging, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang merdeka di dalam Kristus. Dan itu terjadi setiap hari dalam hidup kita. Keinginan-keinginan yang datang silih berganti dalam berbagai aspek, dari mulai urusan-urusan materi dan yang lainnya, sandang, pangan, papan, apapun bisa menjadi sangat menggoda, membuat kita lengah. Karena kita gila menjadi budak kekayaan, kekuasaan, kenikmatan atau hawa nafsu. Bagaimana kita melawan semua itu supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau? Pohon dikenal dari buahnya. Begitulah orang percaya akan dikenali kemana arah hidupnya. Kalau dia bilang dia cinta Tuhan Yesus, tapi hanya menumpuk sesuatu untuk dirinya, hanya berbicara tentang kenikmatan dirinya, patut Anda untuk ragu, bukan? Karena orang yang cinta Yesus, yang ada di benaknya bagaimana dia Yesusnya, bukan soal apa yang didapatnya, tapi apa yang bisa diberikannya. Inilah seharusnya menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh, hidup yang kita lakoni di keseharian kita, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah dikatakan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Disitulah Roh Kudus yang ada di dalam kita terus berteriak bersaksi kita adalah anak Allah. Kalau hidup kita sesuai, bukan? Tapi kalau tidak, tentu saja roh itu tidak akan bersaksi bersama dengan kita, atau tidak akan roh itu mengajar kita berteriak kepada Bapa. Sebaliknya, hidup kita hanya berjalan di kekacauan, kesalahan, keberdosaan. Maka aspek yang ketiga yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Dikatakan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kalau apa? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini menjadi menarik, saudara, bahwa keberanian keterikatan di dalam Kristus menuntut kepada kita keberanian hidup seperti Kristus, sekaligus menjadi gambaran bagaimana kerelaan kita menderita bersama dengan Dia. Sama seperti, itu maksudnya, bukan saudara ketemu Yesus lalu derita sama-sama, tapi sama seperti Kristus menderita menuju bukit Golgota sampai disalibkannya. Begitulah seharusnya kita menderita dengan beraninya untuk mengatakan tidak pada dosa, sekalipun akibatnya kita kehilangan kenikmatan kehidupan ini. Kita kehilangan tumpukan materi. Tampaknya ada berbagai keinginan dan gairah kemanusiaan yang tidak kita miliki. Tapi ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Kita tidak kehilangan apapun di kehidupan, tapi sebaliknya, kita sungguh bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, inilah seharusnya pergumulan hidup yang kita jalani. Inilah seharusnya apa yang kita kerjakan, sehingga dengan demikian betul-betul ya, bagaimana kerelaan kita untuk mau menderita bersama dengan Kristus supaya kita juga dipemuliakan bersama dengan Dia. Saya suka bagian ini karena itu harus selalu menjadi koreksi kepada pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan Alkitab. Ya. Bagi saya tentu menjadi lari kalau kita berpikir Yesus sudah menderita untuk kita, maka kita tidak lagi akan menderita. Di mana ayat itu? Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Oh, tapi kan Yesus sudah mati di kayu salib, itu sebelum. Paulus bicara kepadamu dan anugerahkan bukan hanya percaya dan menderita untuk dia, termasuk Roma ini. Ini Yesus sudah mati, bangkit, sudah naik ke sorga. Apakah rasul itu rasul pembohong? Kan tidak. Justru kehormatan penderitaan ada pada tiap orang percaya di sepanjang zaman, di sepanjang generasi. Sekarang gilir kita di sini, di muka bumi ini. Perkelahian kita di republik yang tercinta ini, di mana Tuhan taruh kita. Untuk menyuarakan kebenaran dan hidup benar. Sekalipun untuk hidup benar, ada kesulitan, kepahitan, kegetiran, penderitaan mewarnai kehidupan kekristenan. Hidup benar membuat kita tidak berorientasi pada materi, kan itu penting. Sehingga pelayanan bukan bagaimana jadi kaya, tapi benar. Bagaimana jadi benar, bukan bagaimana jadi kaya. Yang namanya kesaksian adalah bagaimana kita bisa menolak keinginan daging, bukan sekedar dapat ini dan dapat itu. Kalau bicara dapat ini, dapat itu, semua juga orang dunia pengen dan punya pengalaman mendapatkannya. Tapi hidup benar, tidak semua orang punya. Kecuali roh kebenaran itu ada di dalam dirinya. Kecuali dia betul-betul dekat dengan Tuhannya. Iya kan? Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kehormatan kita di dalam kehidupan kita, kemuliaan kita di dalam kehidupan kita adalah kalau boleh hidup seperti Kristus hidup. Puji Tuhan. Tapi jangan mencari penderitaan, karena Petrus pun mengingatkan, kalau kau menderita karena salahmu, kau dianiaya karena jahatmu, kau dipenjara karena ketidakjujuranmu, apa hebatnya kau? Sudah seharusnya kau begitu. Nah inilah yang mesti jadi pikirkan dalam kehidupan keimanan kita. Bagaimana hidup kita harus menjadi hidup yang benar. Aspek lain yang kita pikirkan lagi, menderita artinya apa? Memang mengalami kesulitan, kepahitan, tidak mencapai apa yang kita inginkan. Menderita tidak selalu sama dengan hidup miskin, tidak. Saya suka dan akan terus berkata, saya bukan orang miskin, saya tidak akan munafik. Sekalipun saya bukan kaya raya. Ya. Namun ketika saya bukan kaya raya, bukan karena saya tidak bisa. Saya punya banyak kesempatan untuk itu. Tapi saya memang tidak mengambil itu. Bahkan ada banyak kesempatan yang harus saya pakai untuk menjalankan tugas pelayanan. Ya, pendidikan di pedesaan, pelayanan media seperti ini yang akhirnya urusannya keluar uang semua. Dan bukan dapat uang, habis waktu, keluar uang pula lagi. Coba kalau saya gak kerjakan urusan-urusan seperti ini, pertama saya gak perlu keluar uang. Sudah gak keluar uang, saya dapat uang, karena waktunya saya bisa pakai untuk pergi kemana-mana. Saya bisa menjadi pendeta Simatupang begitu ya, siang malam tunggu panggilan. Toh sama melayani Tuhan, kenyamanannya juga sama. Saya tidak perlu ngurus jemaat. Saya tidak repot-repot, capek-capek mikir-mikirin orang yang konseling. Enak kan? Enak sekali. Saya nikmati seluruh kalian yang ada pada saya. Udah disebut uangnya dapat banyak, pelayanan pula lagi, kan keren. Tapi aku harus jujur, apa iya Tuhan mau seperti itu? Apa itu panggilan itu? Alkitab tidak mengajar itu. Sehingga di dalam kegentaranku akan Alkitab itu, makin kurenungkan, makin kupikirkan, tersentak. Sejatinya betapa tidak mudahnya melayani Tuhan, sekaligus sejatinya betapa amat sangat beratnya. Tapi harus. Tak bisa tidak, dan harus kita jalani dalam hidup mengiring dia, mengikut dia. Supaya hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Nah itulah kehidupan yang mesti kita lakukan dalam keseharian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah itu, renungkanlah itu dalam keseharian kehidupanmu, supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhanmu. Memenuhi tiap apa yang menjadi ketetapannya dan hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi namanya. Tuhan mau kita menjalani hidup, dan Tuhan mau keberanian kita menderita untuk dia. Supaya nanti ketika dia datang kedua kali, kita masuk dalam catatan orang yang setia. Orang yang rela menjalani penderitaan karena kebenaran dan bukan buatan sendiri. Dan penderitaan itu ingat selalu, tidak selalu jadi miskin, kere, dan tidak berdaya. Penderitaan bisa jadi saudara mampu melakukan banyak hal karena punya banyak uang, tapi saudara tidak mau melakukannya karena itu berbuah dosa. Saudara bisa gedaya, hidup poya-poya, tapi saudara tidak mau kerjakan karena tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara punya banyak harta, bisa dapat apa saja yang saudara mau. Sebaliknya, bukan itu yang saudara penuhi. Saudara malah berbagi sebanyak-banyaknya pada orang yang di sekitar, sehingga akhirnya saudara tidak sekaya yang lainnya. Saudara bisa membalas orang itu dengan sangat mudahnya, tapi saudara tidak melakukan cara kasar hanya untuk memenuhi keinginan diri. Tidakkah itu cukup menyakitkan? Menderita, saudaraku, berat, sakit. Ini yang perlu untuk kita pikirkan. Apalagi ketika kita berurusan dengan orang yang selalu menyebut nama Tuhan, tapi hidup jauh dari apa yang Tuhan mau. Mereka-mereka yang melegalitas segala cara, tapi pakai stempelnya nama Tuhan. Menakutkan ya, dan terjadi. Baru-baru ini di running title TV, Metro TV, ya. Dan ternyata juga pernah masuk dimuat di Kompas dalam sebuah iklan, dicari dan hanya sudah tertangkap. Seorang penipu yang melarikan uang, yang jadi celaka. Embel-embelnya itu, saudaraku, pendeta pula lagi. Media massa terbuka di mana-mana. Karena itulah orang Kristen perlu berjaga diri. Karena kita jadi santapan. Saya biasa tiap hari berinteraksi dengan banyak orang, sehingga kritik terhadap kekristenan itu makin menjadi itu, karena itu kebenaran. Ya. Yuk kita belajar, yuk kita bikin harum nama kekristenan itu dengan karya harum yang kita wujud nyatakan. Ayo berkompetisi secara aktual supaya kita jangan terkurung lalu kita berpikir kalau kita sudah beribadah, kita sudah berbuat segala-galanya. Padahal banyak orang yang tidak Kristen berjuang luar biasa memikirkan anak-anak pinggiran itu, pendidikan mereka di-upgrade. Bukan menjual seakan-akan pelayanan untuk orang miskin, tapi hanya untuk kemuliaan diri. Berkecimpung, tapi hanya untuk mendapatkan hal yang lainnya. Jadi bukannya buntung, malah untung. Tidak begitu, tetapi mari kita lihat. Sehingga dengan demikianlah kita melakukan segala apa yang benar itu. Capek, yes. Sakit, yes. Susah, yes. Udah menderita, ya, yes. Tapi jangan lupa, ketika dia datang, Yesus Kristus di kedatangan kedua, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara, hidup di dunia tidak lama, bukan? Kata Musa 70, 80, lebih dari itu ya sudah susah. Memang betul, tak lagi kita bisa berkarya apapun. Tapi karena itu, selagi kita masih hidup di sini sekarang ini, ayo kita bikin apapun untuk kemuliaan nama Tuhan kita, sehingga hidup kita memuliakan dia, berkenan kepadanya. Ya, saya punya problema sakit yang sudah lama, klep jantung bawaan lahir tidak beres dan sudah dioperasi. Tapi karena dulu operasinya terlambat sekali, pompa saya selalu jadi masalah. Pantangan saya satu, tidak boleh capek. Bagaimanalah pendeta nggak capek? Khotbah itu menurut rasio perhitungan satu riset di Amerika, pendeta khotbah nonstop dengan meledak-ledak begitu, artinya gaya KKR begitu ya, 40 menit sama dengan orang kerja 8 jam. Artinya detak jantung yang bekerja itu. Betapa beratnya? Yes. Tapi saya tidak pedulilah umur saya sampai berapa. Kurus diriku, ku makan obatku, vitamin yang perlu ya. Kuatur sedemikian rupa apa yang tahu, tambah-tambahan herbal ini itu. Karena aku tahu umur gue tangan Tuhan, bagianku mengurus tubuhku ini, bukan? Tapi aku tidak akan berhenti untuk menyuarakan suaranya. Dan tidak akan berkurang semangatku untuk itu. Kalaupun karena itu umurku tak jadi panjang, tak mengapa. Karena bukan karena itu aku mati, aku selalu percaya Tuhan memang panggilku. Kenapa sih? Kan gitu, saudara. Dan saya berharap saudara punya hal yang sama, kita punya hal semangat yang sama, ayo kita jalani hidup ini. Jangan takut, jangan cengeng. Jadi jangan merengek, kau aku memulai ini Tuhan, tapi kenapa begini, kenapa begitu. Hei, stop cengengmu, stop rengekanmu, jalan dan layani Tuhanmu. Sekarang kau boleh menderita, boleh merasa sakit dan sulit, jangan lupa. Itu tiketmu untuk dimuliakan bersama dengan dia. Kalau dia mengizinkan itu dalam hidup kita, puji Tuhan. Dia kasih kita kehormatan, jangan lari. Karena itu anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita berhutang bukan pada daging tapi pada Kristus. Karena itu hidup kita untuk Kristus dan mematikan kedagingan. Dan dalam proses yang berjalan itu akan ada banyak kesulitan, banyak penderitaan. Tapi jangan berhenti karena Tuhan tetap menyertai. Ayo lihat diri kita, posisi kita. Semoga kita on the track pada posisi yang benar berjalan. Menjadi laskar Kristus yang tangguh, yang siap menderita untuk menggapai kemuliaan yang kelak Yesus Kristus nyatakan bagi gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Terus ajar kami di hidup kami, menyenangkan hatimu, melakukan apa yang menjadi kehendakmu, supaya hidup kami sungguh hidup yang terus berjalan di jalan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup itu, kami berdoa, kami memohon. Terpujilah Tuhan sekarang selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.